Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar radio Riyadul Jannah, pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita dari kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab Sahih Bukhari, kumpulan hadis yang ahli sunnah menyepakati bahwa kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Ibn Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sedang membahas satu bahasan yang sangat penting. Di kesempatan sore hari ini, yaitu dari bab yang dibawakan oleh muallif dalam pembahasan tentang masalah ilmu, dan apa yang kita akan bahas di sini tentang adab penuntut ilmu. Jadi di bahasan yang kita akan bahas ini adalah bahasan tentang adab penuntut ilmu. Karena hadis-hadis yang dibawakan oleh muallif ada hadis-hadis seputar tentang adab seorang guru, ada hadis-hadis seputar tentang adab murid, dan yang kita akan bahas sekarang adalah adab seorang murid ketika belajar. Dan adab yang kita akan pelajari di sore hari ini termasuk bagian penting yang menjadikan pencari ilmu akan diberikan anugerah ilmu dan pemahaman, yang dengan mengikuti dan menjadikan bagian sifat ini dalam sifat kita dalam mencari ilmu akan menjadi sebab orang itu mendapatkan hidayah, yaitu petunjuk. Sebagaimana saya sudah menjelaskan sejak awal bahwa tidak semua orang belajar itu akan dianugerahkan ilmu. Jadi tidak setiap orang yang duduk di majelis ulama, yang duduk di majelis ilmu, dia akan diberkati ilmu. Ada sejarah yang tentunya membuktikan itu, seperti Wasil Ibnu Atha, muridnya Imam Hasanul Basri, gurunya ahli sunnah tetapi muridnya menjadi tokoh Mu'tazilah. Berarti ada yang belajar tapi tidak diberkati ilmu dan petunjuk. Nah, bab yang ke-43, hadis ke-121 yang kita akan baca. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala hadatsana Hajjaj, qala hadatsana Syu'bah, qala akhbarani Ali ibn Mudrik an Abi Zur'an an Jarir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'i qala intan sitin nas faqala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd Imam Bukhari membikin bab berdiam khusyuk memperhatikan guru. Artinya di sini seorang murid ketika berada di majelis itu al-insat, artinya khusyuk berdiam mendengar. Berarti di sini konsentrasi, fokus, diam, mendengar. Husnul insati min mafatihil ilmi wa min maratibil ilmi. Jadi khusyuk berdiam konsentrasi itu termasuk pintu ilmu. Jadi orang akan dibukakan pintu kalau melakukan ini. Dan termasuk tangga-tangga untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana saya akan jelaskan nanti dari ucapan Imam Ibnu Qayyim yang kemarin sudah diisyaratkan sedikit. Berkata Imam Bukhari, qala hadatsana Hajjaj. Yaitu Hajjaj Ibnu Minhal Al-Anmati As-Sulami Abu Muhammad. Jadi namanya adalah Hajjaj Ibnu Minhal, artinya bapaknya Minhal As-Sulami Al-Anmati, dan kunyahnya adalah Abu Muhammad. Al-Basri dari Basrah ya. Qala hadatsana Syu'bah, ini ma'ruf Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah yaitu Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti Amirul Mukminin fil hadis. Beliau adalah seorang ulama besar dalam hadis, imamun min a'immati ahli sunnah. Beliau adalah seorang ulama diantara ulama ahli sunnah. Qala akhbaroni Ali ibnu Mudrik yuqalu aidan Abu Mudrik, yakni Ali ibnu Mudrik, wa yuqalu Abu Mudrik, dan dia juga diberikan kunyah Abu Mudrik. An-Nakhai al-Kufi. Qala an Abi Zur'ah. Abu Zur'ah ma'ruf seorang ulama besar dan namanya adalah Haromun, tapi dengan H besar. Dan Abu Zur'ah imamun min a'immati ahli sunnah, imam ajarh wa ta'dil. Jadi Abu Zur'ah itu imam diantara ulama ahli sunnah, imam jarah wa ta'dil. Yang dimaksud dengan imam jarah wa ta'dil, seorang ulama yang tahu tentang rawi-rawi hadis. Siapa rawi hadis yang layak diterima hadisnya, siapa yang sahih, siapa yang dhaif. Ada orang yang masuknya kadzab, dajjal, wabba, munkarul hadis, dhaiful hadis. Jadi beliau adalah orang yang mengklasifikasi tentang manusia dari sisi lurus akidahnya atau tidak, manhajnya seperti apa, ahli sunnah atau bukan, ahlu bidah atau bukan. Karena Islam ini punya sanad yang mana perawi-perawi hadis itu sudah disyaratkan dalam pembahasan yang telah lalu, bahwa rawi-rawi hadis itu kan harus siqah adil. Yani dhabtu fi dinihi, yani adlun fi dinihi wa dhabtun fi hibdihi. Jadi orang yang meriwayatkan hadis itu, dan ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, walaupun mungkin para ibu ini pelajaran, memang pelajaran khusus ya, ulama hadis. Tapi setiap muslim dasarnya harus tahu. Jadi agama kita itu dijaga sama sanad. Yang meriwayatkan agama itu disyaratkan dua. Bukan syarat hadis sahih hanya dua, bukan. Yang meriwayatkan agama itu disyaratkan dua, yaitu adlun fi dinihi, yaitu lurus agamanya. Bagaimana? Yaitu orangnya mukmin, muslim, min ahli taqwa, min ahli wara. Jadi orangnya bukan fasik, bukan pendusta, ya. Berakhlak mulia. Ini disyaratkan perawi agama ini. Yang kedua yaitu bagtun fi hifdhihi, yaitu orang-orang yang mampu menghafal, menjaga apa yang dia ambil dari gurunya. Ima dia menjaga dengan hafalannya di luar kepala dalam istilah kita, atau dia bisa menjaga apa yang dia dengar dengan tulisannya. Karena Islam itu mesti autentik, rujukannya hak gitu. Maka klasifikasinya, orang ditentukan dulu muslim atau bukan, ya. Kalau muslim dilihat lagi ahli sunnah atau bukan, ya. Karena punya metode yang berbeda dalam beragama antara ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah. Kemudian dalam meriwayatkan agama tidak hanya sekedar dia sunni soleh. Ada orang sunni salafi, soleh, zahid. Ada orang yang muslim, sunni, salafi, soleh, zuhud. Walakin ma'adhalika lam tukbal riwayatuhu. Tapi bersama itu tidak diterima riwayatnya. Limada? Dhaif. Kenapa? Karena orang itu tidak bisa menghafal, tidak bisa mampu menahan riwayatnya. Dia jelek hafalannya. Maka walaupun soleh, dikasih gelar dhaiful hadis. Hadisnya dhaif. Kenapa? Ya, tidak mampu menghafal gitu. Maka terpaksa, bukan berarti orang ini jelek, tapi dimasukkan kepada ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Ya, mungkin seperti kita jelaskan, kita ya tidak akan layak masuk kepada jajaran itu gitu. Karena kalau kita kan setiap ngaji barho, bubar poho gitu ya. Beda dengan sahabat yang kemarin kita bahas ya, Pak. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Maka Imam Abu Zur'ah, salah seorang ulama dinamakan dengan Imam Jarh wa Ta'dil. Yaitu seseorang ulama yang mengklasifikasi manusia. Ya. Mereka yang masuk ahlu bid'ah, fulan rafidhi, fulan khariji, fulan murji, fulan qadari. Si fulan bermadhab rafidhah. Si fulan bermadhab murji'ah. Si fulan bermadhab khawarij. Si fulan bermadhab qadariyah. Maka diwanti-wanti hadisnya. Nanti ada penyortiran. Kedua, simpulan, contohnya apa? Kadzab, wadba. Ada lagi gelar simpulan pendusta. Sipulan pembuat hadis palsu. Maka ditolak hadis-hadisnya. Ditolak apa hadis? Hadisnya. Sipulan murkarul hadis. Pulanun munkarul hadis. Pulanun su'ul hifdi. Pulanun makbul. Pulan lainul hadis. Terus itu diberikan gelar orang dari sisi periwayatan. Untuk apa? Untuk mewanti-wanti ini. Kalau ada hadis lewat si ini, dicek oleh kita, dikasih tanda merah. Ini ada rawi yang lemah. Demikian para ulama. Untuk apa? Untuk menjaga agama ini. Nah, itu kisah Abu Zur'ah. Qala an Jarir. Ini Jarir ibn Abdullah. Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Aslama fi akhiri wa hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir ibn Abdullah adalah seorang sahabat yang termasuk masuk Islam di akhir hidup para di akhir hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang masuk Islam di akhir hidup Nabi sallallahu ada dua kategori. Jadi yang masuk Islam di akhir hidup Nabi sallallahu ada dua kategori. Kategori pertama adalah memang orang-orang yang ya terlambat masuk Islamnya gitu. Disebabkan banyaknya mawani, banyaknya penghalang-penghalang gitu. Ya, imbah penghalang dunia atau yang lainnya. Ada yang memang masuk Islam di akhir hayat Nabi sallam bukan karena dia lambat, bukan karena dia mengakhirkan masuk Islam, tapi dengan sebab ya sampainya hidayah kepada mereka di waktu itu, atau diantaranya adalah umur mereka di waktu-waktu tersebut. Jadi termasuk Jarir bin Abdullah adalah termasuk orang yang nomor 2 dari sisi beliau akhir masuk Islam. Jadi tidak dikatakan aib baginya. Walaupun tentunya terakhir masuk Islam, para sahabat itu tetap memiliki keutamaan. Karena para ulama kita telah mengatakan, dan itu juga menunjukkan hadis-hadis Nabi SAW, bahwa sehari bersama Nabi SAW itu punya keutamaan yang besar ketimbang seseorang itu beramal sepanjang masanya. Jadi orang yang ketemu dengan Nabi SAW dan masuk Islam bersama Nabi SAW itu lebih baik walaupun sesaat, dan itu lebih baik dari dia beramal dalam sepanjang masa. An Jarir Ibn Abdillah qala anna Nabi SAW qala lahu fi hajatil wada, bahwasanya Nabi SAW berkata kepadanya, kapan? Di haji wada. Jadi di haji wada. Waqala intan sitin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jarir bin Abdullah, ketika itu berada di haji wada, apa yang diminta? Ya. Untuk menjadikan para sahabat berdiam semua. Karena itu di haji wada, ya mungkin ada sebagian yang sedang ngobrol, sebagiannya lagi ada yang sedang aktivitas lain. Ya, ketika haji wada itu. Jadi ada para sahabat yang mungkin punya aktivitas, melakukan sesuatu. Ada para sahabat yang sedang ngobrol. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar semua para sahabat untuk diam khusyuk mendengar. Jadi meminta seluruh para sahabat untuk diam mendengar. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali menjadi kafir sehingga kalian saling membunuh sesama yang lainnya. Jadi janganlah kalian menjadi kafir sehingga kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ini hadis. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini berada di haji wada. Dan dinamakan dengan haji wada karena memang itu dinamakan dengan haji apa? Perpisahan. Karena Nabi SAW setelah haji wada ini tidak lama beliau bersama para sahabat. Di dalam satu riwayat, ya, sebab yang namanya kepastian hari itu terkadang para ulama berbeda, dan ahli sejarah ya tentunya sangat sulit memastikan apa yang dinamakan hari, memastikan bernama yang namanya jumlah, ya seperti berapa jumlah di perang Uhud, berapa jumlah di perang Badar. Kemudian harinya hari apa, bulannya bulan berapa, terkadang terjadi perbedaan. Dan tentunya menetapkan hari tidak menyatikan sesuatu yang urgen itu ya. Kalau sesuatu yang urgen ditetapkan dengan dalil syar'i ya. Maka dalam riwayat tidak lebih dari 60 hari setelah haji wada Nabi SAW meninggal dunia. Maka dinamakan dengan haji wada karena memang haji perpisahan. Jadi Nabi SAW meninggal dunia setelah itu. Dan jumlah para sahabat di Haji Wada kurang lebih 100 ribu sahabat. Jadi berada di Haji Wada, ya, dalam kejadian Haji Wada, dan jumlah para sahabat tidak kurang dari 100 ribu para sahabat di saat itu. Kita tidak akan membahas tentang Haji Wada hari ini, dan juga kita tidak akan membahas paling pokok berkaitan dengan pokok-pokok dari isi hadis ini, karena isi dari hadis ini panjang. Isi khutbah Nabi SAW bukan hanya ini di Haji Wada. Ini adalah potongan dari hadis yang panjang. Jadi potongan dari hadis yang panjang, termasuk inna dima'akum wa amwalakum ya, haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Itu diantara potongan-potongan khutbah Nabi SAW. Tapi pembahasan yang penting bagi kita di kesempatan sore hari ini yaitu membahas tentang adab penuntut ilmu. Di antara adab penuntut ilmu adalah tauqiru majalisil ilmi. Wa min adabi thalabil ilmi tauqirul ulama. Jadi di sini ada dua. Di antara adab para pencari ilmu, tauqiru majalisil ilmi. Bahasa sederhananya adalah menghormati majelis-majelis ilmu. Jadi ketika berada di majelis ilmu, maka kita mesti beradab. Kemudian yang kedua adalah tauqiru sahibil majlis, yakni tauqirul ulama sahibil majlis. Yang kedua, dan ini bagian dari yang pertama, tapi kita bagi dua. Di antara adab para penuntut ilmu adalah menghormati, memuliakan pemilik majelis, yaitu memuliakan yang menyampaikan ilmu, yaitu memuliakan sang ustad, sang ulama, orang alim yang antum berada di majelis itu. Kita belum masuk ke poin hadis ini, artinya istimbat dari hadis ini. Berkaitan dengan dua adab yang tadi, di antaranya telah dijelaskan dalam hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, yaitu hadis yang telah lewat di bab iman oleh kita. Dan lihat kesempurnaan hadis Jibril ini di antaranya dalam hadis Sahih Muslim. Di hadis pertama, bahwa di hadis Jibril telah menjelaskan sejumlah adab yang berkaitan dengan penghormatan kepada majelis ilmu. Lihat di hadis itu, Umar mengatakan, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Ittala alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi shadidu sawadi sya'ri fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a yadaihi ala fahdaihi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam Fajaba Nabi Sallam faqala sodakta ila akhiril hadis. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, kata beliau, ketika kami sedang duduk-duduk di majlis Nabi SAW, jadi para sahabat sedang duduk di majlis bersama baginda SAW, tiba-tiba muncul seseorang yang bajunya putih sekali, bersih, sampai kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada bekas debunya itu. Jadi tidak ada bekas debunya, tidak lusuh. Dan kami melihat rambutnya, artinya rambutnya hitam sekali, rapi gitu ya. Artinya rambutnya apa? Sisiran, rapi gitu. Bersih, hitam. Ya. Tidak menunjukkan ada ubannya, tapi hitam semuanya. Lalu beliau mendekatkan lututnya ke lututnya. Apa? Bersedekuh apa ya? Kita sedang tasyahud awal namanya apa? Duduk itu dinamakan duduk apa? Ya. Katakanlah bersimpuh lah gitu. Lalu beliau mendekatkan lututnya dengan lutut baginda Nabi SAW. Lalu beliau meletakkan pahanya, kedua tangannya di pahanya. Hanya di situ para ulama ikhtilaf dhamirnya kemana gitu ya. Apakah paha malaikat Jibril di pahanya? Karena malaikat Jibril ini menyerupai manusia di saat itu. Ia tamasal ala surati rijal. Bahwasanya beliau menyerupai seseorang. Atau yang dimaksud bahwa malaikat Jibril memegang paha Nabi SAW. Tapi yang lebih kuat mungkin yang pertama. Lalu beliau berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Maka Nabi SAW menjawab. Dengan 5 pertanyaan Nabi SAW menjawab 4. Dan yang satunya diwakilkan. Lalu setelah malaikat Jibril itu pergi, maka Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahu enggak siapa yang tadi? Maka Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Qala hadza Jibrilu yu'allimukum amrodinakum. Maka Nabi SAW mengatakan, yang tadi itu adalah Jibril mengajari kalian tentang urusan agama kalian. Maka para ulama menjelaskan dari hadis ini, salah satu istimbat dalam hadis ini adalah wujub masyru'iyah tawqir majalis ilmi. Masyru'iyah itu wujub tawqiril ulama, yakni sahibil majlis. Dari hadis yang tadi juga diambil kesimpulan bahwa di antara adab penuntut ilmu adalah memuliakan majelis ilmu dan memuliakan pengisi majelis ilmu, artinya memuliakan orang alimnya, memuliakan ulamanya. Lalu disebutkan seperti apa sih memuliakan majelis ilmu? Memuliakan majelis ilmu dalam hadis tadi terkumpul beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama adalah husnul hay'ah. Ini husnul hay'ah. Yang pertama adalah baik dari sisi hay'ah kita, artinya kondisi kita, dari sisi pakaian kita. Karena tentunya semua itu akan mendukung agar kita khusyuk belajar. Ya kalau antum tadi dari berangkat dari rumah, mandi dulu, memilih pakaian yang paling rapi gitu ya, kesini. Kemudian telah melepas semua apa yang dinamakan hubungan-hubungan duniawi. Kesini antum memang untuk tolabul ilmi. Namanya relasi dagang, relasi apa, kita putus dulu ya. Karena kita akan khusyuk di sini. Pasti berkahnya beda gitu. Berkahnya akan beda. Kenapa? Karena kita akan mempelajari wahyu yang turun dari Allah, yang dibawa oleh Nabi Rasulullah. Maka pertama memilih pakaian. Lihat malaikat Jibril memilih pakaian, dikatakan syadidu sawadis siyab. Pakaiannya putih bersih sekali. Ya. Dalam arti tidak termasuk berlebihan, dan itu adalah bagian penghormatan. Hatta pakaiannya antum setrikaan dulu, rapi gitu ya. Bukan baju yang melintir gitu ya. Gamis yang melintir ke atas, sarung yang reyot gitu enggak ya. Tapi rapi gitu, betul. Lihat di situ disebutkan, berarti kalau antum punya jenggot panjang ya dirapihkan dulu jenggotnya. Rambut disisir gitu. Walaupun tidak boleh berlebih-lebihan menyisir, dan itu pun makruh hukumnya. Tapi bersih, rapi gitu kan. Maka ini husnul hayah. Termasuk husnul hayah berkaitan dengan posisi duduknya gitu. Lihat malaikat Jibril mengajari bagaimana orang yang siap menyampaikan ilmu dan menerima ilmu. Mendekatkan lututnya dengan lututnya. Meletakkan tangannya di pahanya. Berarti siap. Cek bahasa Sunda mah sargep. Tahu enggak sargep? Hah? Ya antum masa milenial ya. Anak milenial yang enggak tahu bahasa-bahasa Sunda orang tua ya. Siap. Iya. Benar gitu kan. Siap. Ya. Dan itu bagian terpenting. Bagian terpenting. Iya. Agar kita mendapatkan berkah ilmu. Berkah ilmu. Berkah apa yang disampaikan oleh sang ustad itu akan sampai ke kita. Nah. Itu dalam hadis tadi. Sampai para ulama mengatakan di antara metode mengajar adalah tarhus sual, yaitu memberikan pertanyaan kepada murid. Nah, pertanyaannya itu ada dua ya, ada tujuan untuk menguji apa yang telah disampaikan, yang kedua adalah untuk menguji sejauh mana kemampuan berpikirnya. Walaupun belum diajarkan, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang tahu ada pohon yang tidak jauh, yang tidak jatuh daunnya, dan itu perumpamaan seorang muslim. Nabi SAW belum pernah langsung mengajarkan itu. Tapi ditanya, untuk apa? Untuk menguji kemampuan. Ya. Kemudian, termasuk adab dalam majelis ilmu disebutkan sebelumnya, di mana seseorang muslim ketika thalabul ilmi diisyaratkan dengan dua sisi. Sisi yang pertama yaitu diperintahkan musabaqah untuk selalu berada di sab pertama. Lihat dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza kana yaumul jum'ati al malaikatu yaqumuna ala abwabil masjid yaktubuna al awwala fal awwal faman ata fi saatil ula fa ka'annahu qaraba bibadana." Wa man ata fi sa'ati tsaniyah faka'annahu qaraba bi baqaratin. Wa man ata fi sa'ati tsalitsah faka'annahu qaraba bi kabshin. Wa man ata fi sa'ati rabi'ah faka'annahu qaraba bi dajajah. Wa man ata fi sa'ati al-khamisah faka'annahu qaraba bi baydah. Fa idza ja'a al-imamu tawsuhu yastami'una dzikra. Nabi SAW mengatakan apabila hari Jumat maka para malaikat berada di pintu-pintu masjid. Mereka akan menulis siapa yang pertama masuk masjid. Jadi antum ini kita semuanya dicatat tiap hari Jumat. Siapa yang datang di jam yang pertama, maka dia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang datang di jam yang kedua, seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang datang di jam ketiga, seperti berkurban dengan seekor kambing. Dan siapa yang datang di jam yang keempat, seperti berkurban dengan ayam. Dan siapa yang datang di jam yang kelima, seperti dia berkurban dengan telurnya. Jika datang imam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan imam berdiri di mimbar, maka para malaikat itu berburu-buru ataupun mereka berlomba-lomba, mereka mendekat ke dekat mimbar. Mereka mendengarkan zikir. Jadi lihat, pelajaran dari hadis ini menunjukkan kadar apa yang akan kita dapatkan itu tergantung kadar yang dinamakan musyaroah dengan mubadaroh. Jadi kalau majelis ini jam 4 tadi, yang datang setengah 5 berarti setengah jam telah kehilangan ilmu. Dan dia akan mendapatkan bagiannya saja. Jadi yang namanya majelis itu bukan saya mewajibkan antum harus jam 4. Tapi adabnya begitu. Dan alhamdulillah selama ini jarang ada mustami yang mendahului saya, alhamdulillah. Ya, selama di sini juga saya udah duduk di sini sebelum antum datang. Karena kata Nabi SAW, tidaklah orang itu terbelakang kepada sesuatu kebaikan kecuali dia juga akan diakhirkan masuk surga walaupun dia masuk surga. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, nah, Nabi SAW mengatakan tidaklah orang itu mengakhir-akhirkan dari sesuatu kebaikan kecuali dia akan diakhirkan masuk surga walaupun dia masuk surga. Namun ingat, orang yang diakhirkan masuk surga ada dua kelompok besar. Ada yang terbelakang tapi masuk surga lebih dulu. Tapi dia mendapatkan kesulitan-kesulitan. Termasuk yang banyak hartanya akan dihisabnya lama. Tapi jika poin yang kedua yang diisyaratkan dalam hadis yang sahih, seperti dalam hadis Bukhari, dan kita telah lewat di bab iman, yaitu Nabi SAW mengatakan nanti ada orang-orang yang paling akhir masuk surga, mereka mendapatkan syafaat, di mana mereka itu telah hitam kelam, telah gosong, telah renghek, dan mereka tidak bisa masuk surga sekaligus walaupun udah disyafaati masuk surga. Mereka di bersihkan dulu, dikasih mandi di Nahrul Hayat. Karena di surga itu tidak ada nenek-nenek, di surga itu tidak ada kakek-kakek, di surga itu tidak ada yang tidak ganteng. Di surga itu adalah bidadari, bidadari, bidadara, bidadara, dan kemuliaan yang ada. Maka diakhirkan. Di sini menunjukkan, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa di antara adab thalabul ilmi yang kita bisa ambil dari hadis-hadis tadi, yaitu apa? Muhafadzatul waqt. yaitu memperhatikan waktu. Ya kalau jam 4 berarti antum, ya kalau telah diumumkan kajian jam 4 berarti minimalnya jam 4 kurang seperempat antum udah ada di sini gitu. Nah ini adab ya, bukan tidak boleh kesiangan ya. Kalau antum punya kesibukan ya nggak jadi masalah, cuma barokahnya akan beda gitu. Barokahnya akan beda. Sejumlah ulama, ada yang dikisahkan setiap syekhnya masuk dia udah ada gitu di depannya. Al-Imam Syaukani dan kisah Imam As-Sunani rahimahullahu taala, itu ulama Yaman. As-Sunani salah satunya adalah pengarang syarah Bulughul Maram yang namanya Sebulu Salam. Imam Syaukani dia punya kitab Nil Autor atau punya Sailul Jalor, itu Imam Syaukani, dan tafsir Fathul Qadir. Itu dikisahkan bahwa selalu ada pertama di majelis, dan yang kedua ketika gurunya mengajarkan ilmu dan hujan deras, itu banyak orang yang tidak hadir tapi beliau tetap hadir walaupun beliau harus hujan-hujanan, menunjukkan dedikasinya. Dan ini kemuliaan, sehingga kita mengetahui Imam Sunani adalah ulama besar. Jadi memperhatikan waktu, waktu majelis. Kan ini adalah punya apa? Punya adab. Ya. Kemudian di antara yang paling penting yang disebutkan di sini yaitu khusyuk mendengar. Yang itu tergabung dalam 3 komponen dalam tubuh kita. Ya. Yang ini harus ada. Harus ada. Biar antum, saya, semua orang berkah. Apa? Al-insat mencakup 3. Ittisalus sam'i, ittisalul basari, hudurul qalbi. Bahwa siapa saja yang duduk di majelis ilmu, dan ini udah sebelumnya kita isyaratkan ataupun udah disebutkan, cuma di sini khusus dalam pembahasan hadis ini, bahwa orang yang ada di majelis ilmu dan dia akan diberkati ilmu ketika dia dikatakan fokus. Bagaimana fokus itu? Fokus itu harus 3 komponen yang ada dalam tubuh kita itu punya hubungan dengan ilmu. Yang pertama, ittisalus sam'i, menyambungnya pendengaran. Dalam arti pendengaran kita siap, kecuali kalau kita punya penyakit pendengarannya. Artinya pendengaran kita siap. Yang kedua, ittisalul basari, yaitu menyambungnya pandangan kita kepada guru yang menyampaikan. Yang ketiga, ini yang dinamakan hudurul qalbi, hadirnya hati. Allah berfirman dalam surat Qaf, dan telah kita dalam surah Qaf Allah berfirman, yang menunjukkan tidak semua orang baca Quran akan dapat hidayah dari Quran. Tidak setiap orang yang belajar tafsir Quran bahkan akan mendapatkan petunjuk. Kenapa katanya? Lihat ayatnya. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun wa alqa sam'a wa huwa syahid. Yang demikian itu, sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi peringatan, akan menjadi petunjuk, akan menjadi hidayah, akan menjadi pembimbing. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya apa? Punya hati. Nah, berarti ini masuk apa? Orang yang hadir di sini ketika akan ke majelis ilmu harus tazkiyatun nufus dulu. Mensucikan hatinya. Apa saja? Berangkatnya ikhlas. Kesininya ikhlas. Karena hanya orang bersih nanti yang akan diberikan ilmu. Kemudian apa? Jauh dari maksiat. Jauh dari keburukan-keburukan. Oleh sebab itu Imam Syafi'i berkata, syakaitu ila al-imamil waqi an su'il hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang jelek hafalanku, maka beliau membimbingku untuk meninggalkan perkara maksiat. Jadi Imam Waqi mengajari dan membimbing Imam Syafi'i untuk apa? Untuk meninggalkan maksiat. Kemudian termasuk di sana apa yang dimaksud dengan lahu qalbun? Yani fihi mahabbah ilal ilmin nafi. Mahabbatul lil Quran, mahabbatul li ahadits Nabi sallam, mahabbatul li syariah. Itu apa? Adanya rasa cinta kepada ilmu. Ada rasanya yang dinamakan syauq, kerinduan. Ya, sampai ketika kita itu libur satu pelajaran, dari pelajaran yang kita inginkan, kita merasakan kita kehilangan itu. Ya. Dan ini orang yang akan diberikan berkah dalam ilmu. Orang yang akan dicurahkan oleh Allah Ta'ala keberkahan ilmu. Liman kana lahu qalbun. Ya. Siapa? Yang ada mahabbah. Yang ada mahabbah. Yaitu ada kecintaan. Ada kecintaan. Kemudian apa? Ada rogbah. Ada iroda. Ada keinginan yang dalam. Ada keinginan yang tinggi. Ada keinginan yang luhur dari hati kita. Karena orang yang tidak rogbah, kata bahasa Sunda, memising di wawal-wawal gidamal asub itu, walaupun mungkin ditekan-tekan tidak akan masuk. Maka ciptakan dulu rogbah. Di dunia pendidikan, seorang guru yang tersulit adalah membangun bagaimana santri ataupun siswa ingin untuk mengetahui ilmu yang sedang dibahasnya. Iknabung itu kan, mesti dipaksa-paksa kudupuntun salapan, mau daikun itu. Maka orang harus apa? Memberikan yang dinamakan dorongan dulu. Memberikan ya yang dinamakan bagaimana dalam bahasa syariatnya jalbu nafas, mengikat hatinya terlebih dahulu. Karena kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang kita akan dapat tergantung rogbahnya. Walidzalika qala ulama, niatul abdi afdalu min amali. Qala badu salaf, niat seseorang hamba itu lebih baik dari amalnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha asyhadata bisidqin balaghahu manazilal syuhada wa in mata ala firasyhi. Baginda Nabi sallallahu mengatakan, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid bisidqin, dengan benar-benar, maka Allah akan menempatkan dia sederajat dengan syuhada walaupun mati di pembaringannya, walaupun mati di kasurnya. Tapi kalau dia udah niat, udah punya rencana, udah punya keinginan untuk mati syahid, maka dihitung mati syahid walaupun dia tidak mati syahid di medan jihad. Menunjukkan apa? Orang itu ditentukan dengan rogbahnya, ulul himmah. Nah, kita buktikan. Maaf ya. Orang yang datang ke majelis ini ala kadarnya, kan pulang tidak akan dapat apa-apa. Duduk, ngantuk. Duduk, tidak siap. Duduk, tidak ini. Di sininya gak ada apa-apa. Tapi mungkin orang yang tidak berangkat hari ini, dan mereka punya perencanaan, dan mereka punya niat, Allah akan bukakan di hari berikutnya, dan akan lebih besar apa yang didapatkan timbang yang kemarin ngerjain. Kenapa? Karena itu robah ya. Maka dinamakan lahu qalbun. Itu orang yang punya hati. Kalau antum tidak robah, tak akan ada ilmu yang didapatkan oleh kita. Maka harus betul-betul robah. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi, lalu Nabi sallallahu berkata, dari kemarin saya udah menerka, katanya, untuk tidak ada orang yang bertanya kepadaku tentang masalah ini sebelum engkau. Jadi Nabi sallallahu itu udah seolah-olah mengatakan ingin kiranya ada orang yang bertanya ini, gitu ya. Tiba-tiba yang bertanya adalah Abu Hurairah. Maka Nabi sallallahu mengatakan dengan pujiannya, beliau mengatakan, seolah-olah mengatakan, aku berharap dari kemarin bahwa tidak ada orang yang bertanya tentang masalah ini selain engkau. Ternyata betul. Kenapa? Lihirsika alal hadis. Karena aku melihat pada dirimu ada kesemangatan mengambil hadis. Nah, ini yang dinamakan lahu qalbun. Kemudian apa? Wa alqasama. Ai bimakna alwa'i wa alqasama. Apa yang dimaksud di sini? Tadi bahwa kita berarti di sini apa? Siaga. Karena agak sulit menggambarkannya gitu. Menggambarkan. Yaitu apa? Hadirnya pendengaran kita. Kita tidak gafil, tidak lalai gitu. Sampai jamaah yang dirahmati Allah taala, saya teringat dulu ketika belajar di Yaman. Dan mungkin siapa saja juga spontan ketika saya mendengarkan apa itu? Pensil. Apa itu kan yang ada suka truk trek itu. Apa? Ya, ada ya ditekan-tekan itu suara sambil dengerin. Maka saya menyuruh berdiri ya, disuruh berdiri walaupun saya udah tua waktu itu. Artinya umur 25 gitu. Disuruh berdiri ya, sambil mendengarkan. Kenapa? Karena menggerak-gerakan itu. Kenapa? Karena mesti hadir itu. Yakbah. Yakbah artinya apa? Dalam arti kita tidak lalai, tapi kita betul-betul perhatian. Perhatian. Maka ini maknanya apa? Wa alqa sama. Kemudian di ujungnya apa? Wa huwa syahid. Dan ini mencakup ketiga-tiganya. Wa huwa syahid. Qala madul unama ay bi makna yashhadu qalbuhu bima yasma. Yani yashhadu qalbuhu bima yasma. Dan tentunya ini mencakup tadi bahwa hati seseorang ketika dia berada di dalam taklim, maka dia menyaksikan apa yang setiap dia dengar dan apa yang setiap dia lihat. Dan ini akan sampai kepada berkah ilmu ya. Akan berkah ilmu. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim memasukkan dalam enam tingkatan ilmu yang saya sudah sampaikan kemarin. Qala al-Imam Ibnu Qayyim walil ilmi sittu maratib. Kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu itu ada enam tingkatan. Husnul su'ali, husnul insati wal istima, wa husnul fahmi, wal hibdu, wa ta'lim, wal amal. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tangga ilmu itu ada enam. Yang pertama, baik bertanya. Yang kedua, yang tadi, khusyuk, memperhatikan guru, hadir, baik dalam pemahaman, menghafalnya, mengajarkannya, dan mengamalkannya. Maka itu tangga ilmu. Lalu apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala? Ini akhir pelajaran kita. Faqala, beliau mengatakan yang enam tadi. Qala faminan nas man yuhramuhu li su'i insatihi fayakunul kalamu wal mumaratu asirun indah wa ahabu ilaihi minal insat wa hadihi afatun kaminah fi aktsari nufusi at-talibi lil ilmi wa hiya tamna'uhum ilman katsiran walau ka kana husnal fahmi walau kana husnul, artinya diharamkan dari ilmu, dia tidak dapat ilmu walaupun ada di majelis kemudian untuk diajarnya itu. Apalagi yang tidak hadir itu. Jangan pakai dalil nanti, hadir juga katanya diancam tidak baik, tidak. Tidak belajar. Enggak benar itu dalilnya. Kata beliau apa? Di antara manusia ada yang diharamkan dari ilmu. Kenapa katanya? Lisu'i insatihi. Karena dia tidak diam, tidak khusyuk ketika duduk. Kenapa katanya? Ya seperti orang itu lebih senang ngobong. Ya, contoh kajian ibu-ibu umumnya, tapi alhamdulillah di sini saya tidak dengar. Berarti baik di majelis ini, insyaallah. Kemudian apa? Berdebat dengan teman. Lebih dia cintai dari diam. Seperti apa? Memotong kata-kata guru. Mendebat. Ini termasuk penyakit yang merusak kebanyakan pencari ilmu. Dan penyakit ini akan menghalangi mereka untuk mendapatkan ilmu yang banyak, walaupun dia punya pemahaman yang baik. Jadi kata Syekh rahimahullah ta'ala, walaupun mungkin orang itu punya kecerdasan, punya kemampuan dari sisi fikih, tapi orangnya kurang perhatian, maka diharamkan dari ilmu. Dia akan mendapatkan sedikit. Dia mendapatkan sedikit. Terakhir dari bagian yang kemarin. Qala faminan nasi man yuhramu li adami husni su'alihi. Imani li annahu yas'alu bihalin. Au imma li'annahu lam la yus'alu bihalin au yus'alu an syai'in wa ghairihi ahammu ilaihi minhu kaman yas'alu an fudulihi allati la yaduru jahluhu biha wa yada'u ma la ginalahu an ma'rifatihi wa hadhihi salu kathir minal juhalil muta'allimin. Yang kedua katanya penghalang ilmu. Kalau tadi penghalang ilmu apa? Tidak diam ketika di majelis ilmu. Yang kedua apa? Tidak baik bertanya. Jadi tidak baik dalam bertanya. Tidak baik dalam bertanya mencakup 3 poin penting kata beliau. Yang pertama, sama sekali tidak bertanya. Jadi orang yang tidak pernah bertanya, maka ini bahaya gitu. Yang kedua, bertanya sesuatu yang bukan merupakan sesuatu yang urgen baginya. Jadi bertanya sesuatu yang bukan urgen, bukan kepentingan dia. Bahkan kalaupun dia tidak tahu, tidak akan memadharatkan dia. Yang ketiga adalah tidak bertanya sesuatu yang merupakan kebutuhan dia. Kebutuhan seseorang. Silahkan. Nah, teman-teman yang saya hormati, maaf ya. WhatsApp itu bukan hal tempat untuk bertanya tentang ilmu yang sifatnya hukum perincian. Kalau antum ditanyanya begini, Ustadz, menyentuh istri batal atau tidak? Bisa dijawab, menurut pendapat yang rajih, tidak batal. Kata si Ustadz A, kata si Ustadz B, menurut pendapat yang rajih, batal. Bisa. Tapi kalau antum tanya, Ustadz benar enggak bahwa adzan itu harus ada riwayatnya? Benar enggak kalau adzan itu harus suaranya mengikuti satu suara, tidak boleh ada modifikasi? Nah, ini termasuk su'ul su'al. Ini termasuk buruk dalam bertanya. Karena WhatsApp bukan tempat untuk bertanya seperti itu. Apa mungkin Ustadz menjawab ya? Sampai saya itu ribuan mungkin seharinya. Orang bertanya apa mungkin ngetikin gitu gitu. Ya antum bertanya agama mah. Bertanya aja, telepon, assalamualaikum. Ustadz bisa bertanya? Silahkan sekarang bertanya. Antum tanya. Belum bisa bertanya besoknya. Jangan pakai WhatsApp. WhatsApp bukan untuk menjelaskan gimana. WhatsApp 10 kalimat, 2 kalimat mungkin bisa. Bertanya tentang sesuatu yang perlu dalil, bertanya sesuatu yang perlu perincian, tidak bisa pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp, bukan WhatsApp itu. Definisinya saja apa? SMS, WhatsApp, apa itu? Karena itu juga mesti pesan singkat gitu. Namanya pesan singkat ya, yang singkat-singkat saja kan, yang bisa dijawab. Ya. Orang yang akan diberikan berkat ilmu, ima datang, ima beli pulsa, baru akan dapat ilmu. Orang yang tidak begitu berarti tidak akan. Kenapa? Lihat dalilnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maknanya apa nih? Maknanya orang yang pengin ilmu itu berjalan mencari ilmu. Ada pengorbanan untuk ilmu. Pengorbanan untuk ilmu apa? Datang. Ustaz, mungkin ada di rumah jam berapa? Ya, insyaallah jam segini. Ya, datang ke rumah. Kalau tidak ada, beli pulsa. Kalau belum punya pulsa, diakhirkan pertanyaannya. Karena WhatsApp bukan untuk menjawab perincian agama. Apalagi grup WhatsApp segini, yang nanya mungkin per detik berapa. Kan gak mungkin. Tiap hari gini. Kewajiban saya itu meneliti ya, bukan jawab-jawab WhatsApp. Kewajiban ulama itu meneliti. Orang alim itu meneliti, bukan WhatsApp itu. Nah, itu. Kita wajib tahu ya, karena ini hal yang sangat penting. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali demikian dan hanya sedikit pertanyaan, mungkin 1 atau 3 pertanyaan. Ya, kalau kita tepat waktu jam 4, insyaallah 1 jam akan cukup ya. Insyaallah 1 jam akan cukup. Dan tentunya bagi para hadirin yang hadir pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada sahabat Media Gami Islam yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda di nomor 0813 08068 6144. Dan telah beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami, Ustaz. Ya. Apabila kita sering mengikuti kajian Islam, akan tetapi kita malas dalam mengamalkan ilmu tersebut, apakah ada yang tidak benar dalam niatnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, seseorang mencari ilmu tapi malas untuk mengamalkannya. Ya. Pertama, walaupun bagaimana, kalau orang udah mencari ilmu, maka dia akan lepas dari dosa yang satu, yaitu tidak mencari ilmu. Dan jangan dijadikan dalil oleh seseorang lebih baik tidak mencari ilmu daripada mencari ilmu tapi tidak mengamalkan. Dalil ini tidak benar ya. Sebab orang yang mencari ilmu, dia telah selamat dari dosa tidak mencari ilmu. Tuh catatan pertama, agar pemikirannya tidak keliru. Yang kedua, bahwa kita wajib mengetahui tujuan dari mencari ilmu adalah untuk beramal. Ya. Dan kita tahu bahwa banyak ayat, banyak hadis yang Allah Ta'ala menyebutkan ancaman, yang Nabi SAW menyebutkan celaan bagi orang yang mengetahui tapi dia tidak mengamalkannya. Karena manusia itu dibagi kepada tiga kelompok di sini, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, itu celaka. Yang kedua, yang beramal tanpa ilmu, celaka. Dan yang selamat, yang beramal dengan ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil magdu waladhalin. Qala ba'du salaf, qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf tentang pembagian manusia ini, siapa di antara kita yang celaka dari orang berilmu, maka dia menyerupai orang Yahudi. Dan siapa di antara kita yang celaka dari ahli ibadah, maka ia menyerupai orang-orang Nasoro. Jadi maksudnya ada yang celaka dari ulama-ulama, maka mereka menyerupai Yahudi yang tahu tapi tidak mengamalkan. Yang celaka dari ahli ibadah, yaitu orang yang punya semangat ibadah, orang yang punya semangat taat, orang yang punya semangat amal, tapi mereka celaka, maka mereka menyerupai orang-orang Nasoro, yaitu beramal dengan tanpa ilmu. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, yaitu kepada inti pertanyaan tadi, apa sih yang menghalangi banyak orang belajar tapi tidak beramal? Para ulama telah menjelaskan penghalang orang belajar tapi tidak mengamalkan. Intinya ada dua kata para ulama. Apa? Su'ul qasdi wa su'ul fahmi. Intinya ada dua, dan itu yang menghalangi banyak manusia berada dalam kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Yang pertama yang harus dicek adalah buruknya niat yang ada dalam hati seseorang. Maka yang tadi dikatakan limankan lahu qalbun. Jadi harus yang bersih hatinya. Yang kedua adalah su'ul fahmi, yaitu buluknya dari sisi pemahaman kepada nas syar'i. Lalu kata Imam Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya yang ma'ruf, beliau mengatakan apa? Jika orang itu berkumpul dua poin tadi, maka dia sesat di atas kesesatan. Dulumat faqad dulumat. Jadi orang itu jelek niatnya dan jelek pemahamannya, maka orang yang seperti ini akan berada di atas kesesatan. Artinya sesat di atas apa? Kesesatan. Ya. Itu jawaban. Ya, silakan, masih ada sedikit pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketika kita mendengarkan kajian melalui televisi ataupun radio, apakah sama mendapatkan keberkahan seperti hadir di majelis ilmu langsung, Ustaz? Terima kasih dari hamba Allah di Tasikmalaya. Ini tentunya pertanyaan udah sering disampaikan, bahwa orang yang mendengar melalui media seperti televisi ataupun radio, ya, maka kita mengetahui, ya, kaidah yang sangat agung dalam agama ini. Apa kaidah dalam agama ini? Sederhana, al jazau min jinsil amal. Al-jaza'u ala qadril masyaqah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani fi kathir minil ahadis fi dhikri maratibu thawab bihasbi maratibul amal. Jadi jawabannya sederhana, tapi pahami kaidah umum bahwa balasan tergantung jenis amalnya. Mau amal baik atau amal apa? Jelek. Al-jazau min jinsil amal. Karena Allah telah meletakkan keadilan. Yang kedua, bahwa pahala akan berkaitan ukuran pemberian pahala dari Allah itu sesuai dengan beratnya. Sesuai dengan apa? Dengan beratnya. Dengan beratnya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan dalam banyak hadis yang menunjukkan amal-amal itu pahalanya berbeda-beda. Mari kita kasih contoh yang sederhana dalam hadis-hadis yang kita paham. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tafdhulu min salatil faddi bi 27 darajah. Wa fi riwayatin bi 25 darajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat berjamaah dilipat gandakan dengan salat sendirian dengan 27 derajat atau 25 derajat. Kita katakan salat sama salat 4 rakaat. Kalau duhur, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tapi pahalanya beda dengan orang yang sholat di rumah, dengan orang yang sholat apa di masjid. Orang yang sholat di masjid akan mendapatkan 27 derajat. Menunjukkan apa? Tidak mungkin ada yang sama. Karena biqadri masyaqah. Tadi yang tadi hadis sudah diperdengarkan, hadis tadi. Oleh sebab itu mungkin yang paham dengan hadis tadi, pertanyaan ini akan bisa dijawab dengan sendirinya. Bahwa Nabi SAW mengatakan, siapa yang datang di jam pertama di hari Jumat, dapatnya apa? Kurban dengan unta. Yang datang yang kedua apa? Kurban dengan sapi. Yang datang jam ketiga dengan apa kurban? Kambing. Yang datang keempat dengan ayam. Yang datang kelima dengan telurnya. Menunjukkan tidak mungkin sama. Karena setiap berkaitan dengan masyakoh. Masyakoh. Nah sekarang sudah barang tentu orang yang duduk di majelis dengan orang yang mendengarkan lewat televisi. Jawabannya apa? Semuanya berkah. Semuanya baik. Dan semuanya akan sampai kepada kebaikan. Tapi apakah sama? Ya jawabannya tidak akan sama. Kenapa? Sama beda. Pertama, yang duduk di rumah di depan televisi dengan antum yang datang ke sini, ada yang pakai mobil berarti pakai apa? Pakai premium, pakai Pertamax, pakai semua bahan bakar. Berarti mengeluarkan sedekah. Sedekahnya ada apa? Ada pahalanya. Yang pakai motor ada pahalanya. Yang berjalan kaki setiap langkahnya menghapus apa? Menghapus dosa. Duduknya di sini didoain malaikat khusus. Innal malaikata la tabu ajinah. Ditolabul imiru dalbi mayyab. Para malaikat itu turun dari langit, tidak turun di depan televisi ya, enggak. Turunnya di mana? Ya turunnya di sini gitu ya. Beda gitu. Tapi dapat berkah ya, dapat berkah ilmu walaupun jauh gitu kan. Kemudian apa? Di sini antum banyak pahala, tahiyatul masjid ya, apalagi kalau tidak kesiangan, tahiyatul masjid. Kemudian apa? Antum salaman dengan teman. Assalamualaikum, kaifal hal, basatul waji dengan teman, semuanya pahala di sini. Lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifal hal? Masyaallah. Gimana keluarga antum? Anak antum sehat? Gimana dakwah antum di sana? Sejumlah kebaikan dari lisan kita ketika kita berkumpul. Kalau di depan televisi, lain ya. Bukan saya tidak mengatakan televisi tidak berguna. Semuanya baik, tapi kebaikannya akan apa? Akan berbeda. Ya. Bahkan maaf ya, para ulama lihat dalam berbagai kitab, dalam Fathul Bari disebutkan 27 derajat sampai dihitung. Kenapa yang sholat berjamaah 27 derajat? Dihitung yang pertama wudu di rumahnya. Ya. Kedua jalan ke masjid. Ketiga jalan ke masjidnya tenang, hitung ya itu. Yang kelewat sama saya mungkin kelewat, enggak apa-apa. Kemudian apa? Masuk masjid dengan tangan dengan kaki yang kiri. Udah 4. Masuk masjid dengan berdoa, Allahumma tahli abwaba rahmatik. Itu udah 5. Masuk masjid salat 2 rakaat. Kemudian apa? Mengambil saf yang pertama, sekian. Ya. Kemudian safnya rapi, sekian. Sekian terus sampai dia keluar lagi mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik dengan kaki yang kiri, semuanya dihitung. Sampai para ulama mengatakan ketemu dengan orang dengan bahasa satu wajh dihitung. Mendengarkan imam, tidak mendahului imam, tidak menyamai gerakan imam, gitu kan? Menyempurnakan bacaannya, wudunya disempurnakan, semuanya 27 derajat. Orang yang sholat di rumahnya apa? Ya, derajatnya tidak seperti itu. Derajatnya tidak seperti itu. Maka itu apa? Tadi al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u bi qadril masyaqqah. Hafalkan ya itu kaidah. Hafalkan itu kaidah. Tidak hafal tinggal meminta ke kru MBI TV ya, tinggal telepon. Ustaz, Pak Ihsan, Pak Anu, ceramah yang kemarin saya minta. Kan gitu. Kalau ingin hafal ya. Satu lagi pertanyaan. Mudah. Sudah, tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada sudah jam ya. Sampai di sini, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang adab penuntut ilmu yaitu bersiaga, diam, khusyuk mendengar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.